Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Qala dawu sapa Allah Ta'ala lahum maring kufar bilisani malikin kelawan lesane malaikat malik wa fi qiraatin kul ngucapo sira Muhammad kam labistum kam ing pira labistum meneng sira kabeh fil ardi ing dalam dunya fid dunya tegese ing dalam dunya wa fi kuburikum lan ing dalam kuburan sira kabeh adada sinina kelan wilangan pira-pira taun tamyizun utawa apane pirangane pira-pira taun te dawu adada sinin tamyizun dadi tamyiz kalu padha jawab sapa ngakeh labisna meneng kita yauman ing sedina au ba'da yaumin utawa separune dina aku ning donya mung sedina utawa separo dina syakku padha mamang sapa ngakeh fidzalika ing dalem al-lubthu fid dunya utawa fidzalika fi dzalika al-yaumi au ba'da yaumin wastaksaruhu lan ngrasa sedelok sapa kufarhu ing ikilah yaum liidzomima krana gedene perkara hum kang uta kufar fi ing dalem ma minal adzabi saking siksa fas'al mongkota ko siro al-adina ing malaikat sing tukang ngitung ail malaikat atikisi malaikat al-musina kang ngitung kabeh a'mal al-kholki ing pira-pira ngamali makhluk wala dawu sapa wa ta'ala bilisani malik ini kelan lesane malaikat malik wa fikiru aiten aidon kul illa bistum ora meneng sira kabeh illa qalilan kecuali musidik law annakum pomo sak temne sira kabeh kuntum ana sira kabeh uta alamu naiku ngerti sira kabeh migdar lubsikum ing kadar meneng sira kabeh minat tuli saking suwene kana ana apa alubsu qalilan sidik binisbati lan kanisbatno ila lubsikum maring meneng sira kabeh finari ing dalam neraka afa hasibtum annama khalaqnakum abasa afa hasibtum ana ta nyangka sira kabeh annama khalaqna angin mestine gawe sapa ingsun kum ing sira kabeh abasan kowe apa nyangka aku gawe kowe iku abasan kelawan godolanan tok la ora la maksude ora godolanan aku gawe kowe li hikmatin krana hikmah wa anakum lan kowe nyangka sak temne sira kabeh lena maring kita iku la tarjiun la turjaun ora den balekno sira kabeh to la tarjiun ora bali sira kabeh bil bina lil fa'il la tarjiun walil maf'ul dan maf'ul annakum ilayna la turja'un wa fi qira'atin la tarji'un la ora kowe iku kliru penyangkamu bali nata abadakum balik supaya ngibadahno kita kum ing sira kabeh maksude kowe tak dadekno wong sing ngerti ibadah bil amri kelan anane perintah wa nahyi lan penyegahan tujuane wa tarji'u lan bali sira kabeh ilayna maring kita wanuja zilan malas kita ala dalika ing atase mengkono-mengkono kabeh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nan ora gawe sapa ingsun al jinna ing manusa wal insa al jinna ing jin wal insa lan manusa illa liya'budun kecuali ento nyembah sapa manusa lan jin to supaya ngakoni ubudiyah ngakoni sapa manusa lan jin ni ing ingsun fa ta'ala moko moho luhur moho agung sapa Allah anil abasi saking dolanan wa khairil anane abas Allah iku terbebas saka motif dolanan mesti ana hikmah mimma saking perkara layaliku kang ora patut apa mabih iklan Allah Allah iku sapa al-malikul haq yaiku raja sing nyata sing hak la ilaha ora ana pangeran kang hak iku maujud ora ana kang maujud iku hak illahu kecuali Allah rabbul arsyil karim yaiku zat sing mengerani aras singgasana al-karim kang terhormat rupane ayil kursi tegesi kursi wa huwa utawi al arsy iku asariru iku singgasana utawa ranjam al hasanu kang bagus wa man tisabane wong yat iku nyembah sapa man ma'awi sertane Allah ilahan ing sesembahan akhara kang liya iku la burhana lahu iku ora ana bukti wujud lahu kediman bihi kelawan iddi'a utawa bihi bi ibad napa bihi kelawan anani ilahan akhar bihi e bi ilahin akhar utai dawu la burhana lahu sifatun sifat ka sifatun kang nyata sing mesti la mafhuma ora ana mafhum wujud laha kedhi sifat fa inna ma hisabu wa musyinu te hisabe wong jazau te kisipi walese wong wa inda rabbihi ana ing sandinge pangerane man sumben totalane ning akhirat innahu satamna kelakuan la yuflihu ora bejo sapa al kafiruna iku sapa pira-pira wong kafir elas aduna tegese ora bejo sapa wong kafir wa qulan ngucapo sira Muhammad utawa lan ngucapo sira sapa wae nggih rabbi ufir warham rabbi duh pangeran ingsun ikfir kula aturi nyepura panjenengan warham lan kula aturi melasi panjenengan al mukminina ing pira-pira mukmin fir rahmati ku tetep ing dalam lafadz rahmat ziyadatun te tambahan alal maghfirati ngatasi disepuro wong tok rahmat iku sak dhuwure disepuro dadi disepuro iku bebas sengsi lan tok rahmat iku wis entuk bonus wa anta te panjenengan khairur rahimin api-api zat sing welas afdalur rahimin tegese api-api zat sing welas diniki dawuhe para ulama pokoke ning donya niku mulai Nabi Adam nganti sak niki niku nate diitung dibandingno abadine neraka niku sekitar 8 menit. Jadi jeng benti yang nak munteng rokok, terus ditakoi. Ditakoi kowe ning donya pirang dina, iku jare labisna yauman au ba'da yaum. Ya paling sedina terus parone dina. Dadi ndelok keberlangsungan neraka sing selawas-lawas sunate diitung niku pokoke uripe sampeyan ning donya kabeh niku dibanding akhirat sekitar 8 menit. Mbok yo lagi ngitung pakar-pakar tapi pokoknya sekitar pinten 8 menit. Dadi melarat 8 menit iku serap apa blas melarat napa pinten 8 menit. Lah ana wong melarat ra betah iku kliru-klirune wong 8 menit kok mboten apa betah. Aniku wonten hadise cuma mboten sedetail diitung ulama. Ngendikane Kanjeng Nabi teng riwayat Ibnu Majah nak sokmben iku wong kafir dicelupno ning neraka. Terus ditakoki mbek pangeran, kenikmatan ning dunya zaman ning dunya kowe bebas sek bebas melakukan apa saja. Dibanding kowe mlebu neraka iku ana artine ta ora? Mboten, Gusti. Dadi semua kenikmatane wong kafir sok ben nek mlebu neraka, ndekne ora ana artine. Mergo muk nikmati dunya nang pinten? 8 menit. Terus tiang mukmin sening dunia kuwes melarat di nopo era tau seneng melarat kere era terpelajar supaya loro kape. Niku di lebok nos wargo ditakoi pangeran. Kue tau neng dunia melarat orang buatan belas Gusti perkara ni men roh nopo swargo. Terus kulo suwon liwat ngaji niki kembayang nomulane nak sedadi wong melarat kudu wali perkara ni satu satunya cara kira larat dunia akhirat iku dunia nopo wali. Sekali ke melarat gak wali berarti dunia loro akhirat loro. Mulane lanak sing sugih ra wali lah wong ning dunyane entuk. Mulane dhewe wali-wali riyen niku nyara-nyarane wong-wong melarat gak ibadah. Mergo dunya ora entuk akhirat gak entuk. Khosirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dadi pokoke sakniki eling-eling nggih. Dunya niku namung 8 menit dibanding akhirat. Mulane istilah tiang-tiang kuno mau mampir ngombe wis mlebu omah ngombe bali. Sakniki niku diitung mawon dunya nampun pinten 8 menit. Ketoke nggih-nggih, kula nate ngalkulasi siklusé wektu. Misalnya satu hari teng akhirat sama dengan 50 tahun. Kadang diitung ka alfisanatin pinten 1000 tahun. Dadi nek satu hari teng akhirat padha mek 1000 tahun teng dunya, terus kowe urip ning dunya mok 80 tahun. Polong puluh tahun wae ana brangkang ana macam-macam cek cilik ra paham ana julu ana abg ana puber paham ya semulai rondok mapan niku umur 34 35 engko mapan siti anak mulai gede ngawekno engko tuwek meh mati putu pating krentil pirang-pirang aduh wis enake ning ndi urip ngoten niku ruwet nggih napa ruwet dadi foto-foto ruwet terus balik nang ngiran wis pokoke aja di keyakinan nak dunia iku abasaw wa annakum ilayna napa latur jaun. Terus nomor kali sing badhe kula sampeyan utung mriki dawuhe Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ku termasuk sahabat sing jarang salat sunat qobliyah, jarang. Mergo ku nunjukno mboten wajib. Mergi dekne niku nggih sering tapi mboten sering banget, nggih sering tapi mboten sering banget. Niku menangi tabi'in, niki rungokno malih nggih, menangi tabi'in. Sing ketika Abu Bakar cek sugeng, tabiin tuh banyak menafsirkan innal ladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wong sing iman, kemudian istiqomah ala fi'ilil khairat.

kalau pembiayaan kebenaran biar tetap benar iku jenenge jihad. Sing diarani nyuap iku bener dadi salah. Salah dadi bener. Lah iku nak dibiayai jenenge suap. Arrosi wal murtasi finnar. Tapi misalnya ana presiden cara kowe soleh A. Citoke muni soleh B, ana lurah petinggi. Angger sing dukung iku meyakini soleh A, ya kudu wajib biayai A. Lah masalahe zaman akhir sing soleh lah kon bayar. Lah iku perkarane. Lah iku musibah. Mestine nak kita penggemar wong soleh ben dadi presiden ta dadi petinggi, kita sing melok bayar. Mergo membiayai kebenah ora malah sing soleh lah ora kuat dadi lurah mergo kiai sing soleh lah njaluk dhuwit. Dadi soleh mangan napa? Soleh. Iku perkara nek niku. Kowe ora iso nak niat ya sing kiai sing soleh-soleh melok bayari ben sing soleh dadi. Mergo nek sing dadi wong dolim agama macet. Faham ya? Jadi jugeman, fatwa itu hati-hati. Jadi wong soleh itu mulai disik perkara. Nah, mulai Abu Bakar duka. Sumastakomu itu artinya itu ojo kok terus ratau dosa itu nantang sunnatullah ning liyane nabi. Liyane nabi mesti ora maksum. Jadi sumastakomu elam yaltafitu ila ilahin wirihi. Gak tahu mengerakno liyane Allah. Tapi wong soleh-soleh zaman Abu Bakar era tabiin. Abu Bakar menangi tabiin. Karpe istiqomah wong terus ratau salah blas. Ora ana sing ning swarga. Terus ayat robana latu akhidna innasina didakok endi wong-wong suatu saat potensi salah. Lan nek ndonga niku sing tenanan dadi wis duwe kompensasi mbek pangeran nggih Om Ozu. Lan kula niku pede ngiyai perkarane kula pun gadah kesepakatan mbek pangeran wau. Robana latu akhidna innasina awak. Tapi tak jiwai tenan. Tenan lho Gusti, njenengan gawe kula kadung ra maksum ya ora nabi, dadi pokoke setiap saat kudu langsung jenengan sepuro. Ora usah ngenteni kula njaluk sepuro, pokoke langsung kudu langsung iki. Lah iku mulane nabi begitu bangga sampai ngendikane nabi gak ono nabi dihadiahi kaya aku. Aku dihadiahi akhir surat Baqarah. Lah tradisi kita wis bener di kota tahlilan rame-rame, tapi ora dijiwai. Nah, itu saja ini benar ayat itu. Iku hadis sahih riwayat bahwa Az-Zahrawain itu hadis sahih. Jadi itu luar biasa. Terus Allah ngendikan na'am, yo tak turuti. Lane umat Nabi niku disebut ummati ummatun marhumah, umat sing diwelasi pangeran. Wong ape salah wae ana perjanjian mbek napa pangeran. Kula nuju eling kula de kanca niku setengah anak kiai, anak kiai tenan babe iki. Sak niku dadi pengusaha sugih. Syubhat yo gelem, babal kedua yo gelem. Tak tak kok ilu kiwan eki oleh kurang ajar akarwan. Dia pengusaha juga. Tenang guys, aku sedih perjanjian bek pangeran. Jadi cuma dia ni, wajan senang ane duha dua miliatan. Alasan dia ni jadi, aku ngomong guys bek pangeran. Wa ingkana khobisan fatohiru. Jadi kurang ajar. Jadi dia ni agresif so duha jadi. Aku ngomong guys bek pangeran. Ada perjanjian jadi wa ingkana khobisan. Pokoknya sekali beten bener gusti izinan bagian nyucek no. Lah dene alasane pede. Ketoke donga kula wis mandi, Gus. Lah piye kok mandi? Kula riyen melarat saiki sugih wae ingkana kalilan wis fakasiru. Jadi indikasine ya khobisan ya wis fatahiru diasem. Tapi cara kula ana beneri. Daripada kowe yakin donyam suci mergo kehati-hatian Anda, berarti kowe percaya ikhtiar Anda, berarti Anda menuhankan amal Anda. Mendingan kita serveran ae mbek pangeran, termasuk ngakoni nak khobisan fatahiru. Ya agar orang haram sing vulgar kaya adol wedoan, adol narkoba iku haram-haram aini itu ora kena disuceni to nggih. Lha iya to cara fekilan asu mbok ubah piye carane wong haram aini. Kowe iso ngubah taek dadi suci. Sing jek kena diubah iku kan ngutan najis to, barang suci kena. Lah nek aine najis ngubah asu nganti mati asune mbok remes-remes ya tetep. Ya maksudnya iku ya sing najis, sing rodok nyrempet lah subhat apa sing tapi nek aine najis kan lha dewe kurang ajare ku nganti ngono dadi niku macam-macam. Ya kerja misalnya kerja teng percetakan, ya macam-macam ono wong nyetak Quran, ono macam-macam. Tapi yo kadang iku Gus wong nyetak gambar macam-macam, gambar purna macam-macam. Aku takoki hukume yo merem Gus pokoke. Iku order. Lah kok terusno mun kodho pangeran Gus wa ing kana khobisan fatahiru jare diasem. Paham gitu dadi eling-eling. Wong nak ra ngalim ora usah fatwa. Ora kok terus membatasi mboten bahaya. Andaikan dulu semua ulama ijma' sumastaqamu, artinya istiqomah melakukan kebaikan, berarti mulai zaman sahabat nganti saiki ana wong Islam. Karena syarat saya mlebu swarga kudu istiqomah, gak tahu salah. Lha iku apa-apaanan? Wong kok iman syaratnya tanpa salah iku apa-apaanan? Ora mungkin to wong liyane nabi kok tanpa napa? Salah. Wong kabeh wong apik diceritakno pangeran dongane wa kafir annasai ya atina. Kabeh mayit masih wali sundul langit didongani yo ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian fatajawas anhu. Tetep potensine Gusti nak apik nggih jenengan tikelno eleke jenengan sepuro. Ora iso ke donga pepeh walilah. Gusti ning apik to lho. Apik mbam sing roh apik elek sapa? Lah iya artine penting ya lah iku gara-gara sebagian tabiin wis dadi wong bodho. Gak menangi zaman Nabi. Jadi karepe donya iku ideal. Wong ora tau napa salah. Lah nek umpama kula salah kok konan jenengan kula ora wedi. Kula dadi ulama mboten nate wedi. Citra jatuh pemerintah itu mau salah muru'ah malah rawat diblas. Kadang kan nonton kiai wati-wati gak pantas disawang umat. Umat itu sapa? Umat itu ora pangeran. Gak penting gue seneng aku ora. Umat itu ora pangeran. Sing pangeran itu Allah sing dihukum. Pori nawalan kiai teng Rembang bolak-balik teng pasar sing kiai-kiai murahnya. Gus wong alim ning pasar. Lebih aneh Gus. Wong alim biasane ra ning pasar. Aneh kowe. Bodohnya al wong alim to. Sesuk mikir. Podho anae kok nyoal alam. Kan dekne wis ndarani aku alim, Gus jenengan aneh. Wong alim kok ning pasar. Aneh kowe. Sebutin bodohnya al apa? Wong alim. Kabeh nabi tak terangno. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswa. Kabeh para rasul dhisik ya biasa dahar, ya biasa mlaku-mlaku ning pasar. Wala wali zaman ana teori muruah wong kiai ning pasar ora pantes. Kiai ning dalan-dalan. Iku akal-akalane kiai, ora ana Qur'ane. Tak jamin iku ora ana dalile. Tapi aja kok pepeh nabi tau ning pasar, kok ning pasar terus iku geng jenenge. Kiai tapi jenenge geng iku. Geng pasar jenenge. Cuma anak menafikan itu keliru, wong ayate jelas illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswa. Tetep mlaku-mlaku nggih biasa. Lah iku nak misale ana fatwane wong bodho, alamat kiai ora tau ning pasar, terus mbok ndel. Lah terus akhirnya wong jagal mbek nabi, mergo nabi ning pasar, mulane jare Sidina Ali aja geman mendengarkan fatwane wong soleh sing bodho. Lho tapi nek ora soleh kuwi, lho orang ora soleh kan ra dindel. Justru Sidina Ali mbah justru soleh iku sing mari potensi dipercaya kan? Mulane ora oleh fatwa mergo potensi dipercaya padahal potensi salah. Lho karuan gendho kan ra ono wong ngandel. Lha iku riyen zaman sahabat mun banyak menangi ngoten iku nggih dados mulane si Abu Bakar duka laqad hamaltum ala ghairil mahmal kuwi aja geman ngono. Mas aja geman fatwa berlebihan seakan-akan wong kudu napa steril dari dosa ya ora iso. Tapi aja kok terus dosa dadi syariat nggih mboten donya. Terus kowe dicita-cita dosa ora usah dicita-cita wis kasil dosa lha apa cita-citane. Senengane kok terus bantah. Mungkin dadekno tiyang kadang-kadang soleh itu ya repot, enggak ada yang seneng dosa, ya orang itu seneng dosa, rasa buat warai kalau kita nanti diprotes kayak, tapi ngotong itu ada yang seneng dosa, tapi rakrono fatwa aku, sedurungnya ngaji aku ya seneng dosa, nak dosa rasa buat warai wis pinter, aneh-aneh. Tapi kita sebagai ulama harus konsisten supaya kita tidak saling mengkafirkan bahwa semua orang mukmin itu ikhwah disyaratkan kita sepakat nak dosa itu rada dekno wong kafir. Kita harus sepakat. Paham ya nak dosa itu rada dekno wong niku napa kafir. Wow, kaya misalnya suap menyuap, kudu yakin sing diarani suap iku barang hak dadi batil, batil dadi hak. Mulane delok wong wedok yang ngono kene. Wong wedok ayu, didelok ruhin apa dirabi, halal apa ora deloke? Halal, mergo deloke proses apa dirabi. Tapi nak apa digodho, apa digodho menan. Haram. Lah saiki misale ana rondo ayu ruhin ku pengen ngrabi. Gleme dirabi nanti dikek dik 1 juta. Ana gento, ape tuku 1 juta gelem dikeloni. Ruhin wajib tuku 1 juta. Perkarane tuku hak kan mergo ape dirabi. Paham nggih? Berebut. Lah dadi ora. Lho nek yo ruhin ora iso diarani nyuap, mergo demi barang halal. Lah nek ngono mahar ra haram. Ayo bayar mahal demi apa? Demi kelon kan? Kenapa mahar nikah itu baik? Mergo tuku barang ha fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah disebut fa innakum akhadtumuhunna bi amanat wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Lah nek ngono wong salam templek ning kiai ora dosa mergo nyuwak. Yo ora ono ngono iku anggar barang hak dadi hak iku jenenge sedekah utawa jihad. Sing darani nyuwak hak dadi batil. Batil dadi. Lah wong Islam saiki akeh sing bodho, wong saleh-saleh akeh sing bodho. Angger ana pilihan caleg, angger dikeki dhuwit jare nyuwap. Lah sing dadi wong ora salat, wong fasik. Perkara antar wong saleh pecah. Dadi misale Mustafa kok utawa Ruhin nyalon caleg, wajib mbok dihukum. Kudu mbok biayai, wong saleh terus biayai. Nak nganti kalah selain terus pawan bunuh diri ya terus. Faham gitu, tiling-tiling. Kalau kok buatan ngalah lo suap buatan, sampean keliru nak review suap buatan, nak suap tetap dosa ilayomil kiamah. Tapi sampean keliru nak review apa? Suap. Sing darani suap membayar, merubah hak dadi batil, batil dadi apa? Hak. Tapi misalnya bojom diculik, utawa sawam ham diculik hakim, nak ra dibayar kayak gak dimenang, nolak kue bayari jadinya gak nyuap, tuku barang apa? Hak. Loh cuma hakimnya secara hukum syarak itu haram menerima karena kebenaran harus diputuskan meskipun tanpa bayar. Tapi sing bayar ora dosa, paham nggih hakime? Dosa, mergo mutusno kebenaran kok ngenteni di bayar. Paham nggih? Dadi kudu proporsi saiki mboten. Kuwabeh kuwat teng daerah kula wong jatuh gara-gara dianggap nyuap. Jadi misalnya ke dadi PNS juga sama, misalnya kompetisi PNS yang bayar jadi, yang tidak bayar tidak jadi. Jika Anda merasa mampu dan bisa memperbaiki departemen itu kalau jadi, umpama tenan ke bayar ya anggap ae tuku barang hak. Temenan bareng misalnya departemen pendidikan dipimpin Ruhin terus Islami religius. Berarti kan tuku hak ngono ae. Nak tenan lho syaratnya tenan nggih demi hak, tapi nak diminasi PD ya mbor arek kira cerita. Cerita nak bayar demi barang niku kuat hari ini zaman sahabat. Lah nang ngono Abu Bakar tuku Umayyah ra dosa. Bilal dituthuki ngene-ngene terjadi Bilal kenapa mbok tuthuki jare Abu Bakar? Ya mergo iki budakku wani aku ya wis tak tukune. Wah Abu Bakar nyuap Umayyah ya, repot. Berarti Abu Bakar tuku barang ha mergo Umayyah gak mungkin bebas nang Abu Bakar tanpa dibayar. Sono meneh zaman Sayyidina Umar nganti cerita Usfuriyah kono caci cilik dolanan manuk. Bareng dikurungi Sayyidina Umar sakake. Iman ya dituku. Jong. Man om tak pek. Ya ampun. Tak tuku angsal. Nak tak tuku oleh. Oleh tuku ora oleh. Bareng dituku manuke diculo. Jenenge nganti ana kitab napa Usfuriyah. Kitab manuk napa mrene. Ya wis akhire diculo. Lah berarti Umar nyuap. Ya ora iso mergo demi kebenaran. Tapi jare kancaku kurang ajar. Sayyidina Umar ono-ono ae mpret diculo manuk gedhe sebelah. Kurang ajar kayak kualat. Ajar aku ya bener maksudnya. Aku lah yakin muka manuke gedhe di sebelah ora diculo. Ya tapi di sebelah ora salah to, manyar halal lho. Cuk, lho iya diculo itu ora aku sebabe loro. Siji tau dikurung, loro mergo wak cilik. Kacang mung kurang ajar ya bener. Ala Gus perkara de cilik, ora gedhe yakin Sidina Umar gak diculo. Apa dadi sebelah? Lah ya misale jago gwedhi dikurungi, dituku di sebelah apa diculo? Belah. Tapi ora F lho, ora kotor darane. Ya ora F to, niku halal lho napa? Paham ya, dadi saiki jelas ya, dadi tuku barang hak niku angsal. Nggih tuku barang hak niku napa? Angsal. Mulane Sayyid Hasan, Sayyid Husain, Sayyid Ali Zainal Abidin ring sering bayari penyair. Penyair yen kados wartawan. Dadi cocok ndak cocok kalau menciptakan image publik itu luar biasa. Dadi penyair yen kados napa? Wartawan. Elek iso diapikno, apik iso dielekno. Misale wong disuting apike tok pas elek ra disuting. Nek sing musuhe elek tok disuting apike. Disuting gak lara tapi. Ngono kandidat tertentu apike disuting terus mosok wong ra dielek blas caca. Sing sitok men disuting. Elek ya lara tenan. Dari yen penyair kados ngoten niku. Penyair tak cerita nih, kalau ni aku apal sair-sair Arab. Mergi kalau tiga pentingan tak gue maknani Quran. Aku nak dari ni wong elek, aku nak ngibarat wong elek jadi kabak rotin nak karot hati. Koyok taek garing sih dicocok pitik. Jadi nak darani misalnya ono tokoh kok elek nyontokno kabak rotin nakorot hati koyo taek sing dicot tleton lho taek kok wis elek ijek dicocoki pite wis koyo opo elek. Larian itu ada banyak penyair yang sering dikasih uang Sayyid Ali Zainal Abidin, anak Sayyid Husain. Sayyid Husain sendiri sering ngekek uang penyair, digugat sama Sayyid Hasan. Kenapa Anda sering ngasih uang penyair? Bukankah mereka cangkem elek? Dari Sayyid Husain, khairul mal mawukia bihil irdu. Kalau cek apa lafadnya? Khairul mal mawukia bihil irdu. Api-api eduwe itu sing kanggo jogo harga. Misalnya kita tonggo kecangkeman, arabo kei duit kecangkeman, gak buat servis kan kecangkeman. Senar contoh iki wong fase, aku tubuh kakei. Mergo nak iku nganti kecangkeman terus ngelarak no hati. Lah ngilangi loro hati, iku ibadah. Mana sering rija ni Imam Ghazali ulama rija ni wong preman untuk tukangnya, di kei duit. Wong udah janggal, gak iwong soleh gak kei preman, gak betah cangkem. Lah itu mulai dulu, lah ngono iku ora nyuap. Biasa pancen, wis ngono mulai dhisik ulama ngono khairul mal mau kia bil irdu api-api duwe singgo nutup cangkem napa elek. Lah ngene ku yo ora suwa, paham kula baleni malih ngene ku ora napa ora suwa. Paham ge dadi eling-eling ya dadi ora kok terus kula gething wong saleh mboten nggih. Nggih kita hormati, tapi nak fatwa aja mbok rungokno. Paham nggih kita hormati. Kula lan salaman yo tak jujur, tapi nak mulai fatwa tak lawan. Aja kok pepeh lho Gus jenengan nyucup kok nglawan fatwa kula lho nyucup mergo jenengan tuwa nak fatwa tetak lawan no. Mulyor kabeh ra karu-karuan. Kok karuan dilundrungane mboten karuan apa? Lha iku hebate Abu Bakar ya. Beliau itu wong soleh, mboten nate dosa, tiyang bersih. Tapi ketika ayat itu untuk orang bersih sumastakamu beliau gugat jangan, jangan kamu artikan demikian. Nak ngono umat Nabi ra ono sing mlebu napa swarga. Dadi sumastakamu elam yaltafitu ila ilahin wirihi. Tidak berpaling pada Tuhan lainnya. Rokok terus istiqomah aku nganti mati rasalah blas. Yo repot nak wong mati-mati rasalah blas yo ora mungkin liyane Rasulullah mboten mungkin. Ayo contohno sapa? Ayo Abu Bakar tahu di masalah ambek Sayyidah Fatimah. Semuanya pernah Sayyidina Umar di masalah ambek Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Ya jenenge wong kumpul mesti ana gesekan. Sing bener sapa? Ya padha bener wong istihati sahabat. Lha nggih misale nggih kula istihati rungokno tenan nggih. Cara kula presiden utawi menteri utawa ketua pengurus masjid itu aduk sing sugih. Mergo nek duwe masjid diutang iku iso njupuk donyane. Lah nek ketua takmir melarat, wis wawikil lah. Repot. Terus sisi tok istihad, ketua takmir sing melarat ae, sing penting soleh. Mergo wong melarat mek sugih ku biayane padha kula nu rasane sampe nek gak ora rasane dadi kiai, kula nu ora rasane dadi kiai. Dadi semati rasa melarat mek sugih padha. Kula nak didolani gus gede, pokoknya sugih. Ya ora nyangoni, tapi pantas itu disuguhi sate. Sate mangan enak. Tak hitung yo entek 100.000 deh. Bareng didolani santi melarat, tempe doyan, tapi mulai nyangoni, bar gak iso mulai gak nyangoni. Tak hitung yo padha. Jebule sugih mek melarat iku padha to. Dadi aku kumpul wong wis mulan bapak jare ngendikan, aku iku wis mati rasa wae dadi kiai. Padha ngurmat wong sugih mek melarat iku padha. Lah wong sugih mertamu kan gak nyangoni, tapi pakanane lati, berdoa kan tak nodunya. Sing melarat tempe tahu doyan tapi nyangoni, nak rada nyangoni ra mulai. Ya ra iso mulai tenan misale. Padha kan? Berdoa. Jajal ke lunga mbek wong sugih. Kowe lunga mbek wong sugih ya. Diumbali, kowe diservis. Mbok hitung terus ngentekno dhuwit. Misale kula melarat. Dijak lunga rugen sugih, numpak Alphard mesti dibiayai 3 dina. Tetep aja aku ora kerja 3 dina. Misalnya kerjaku sedina entek 50, berarti 3 dina 150 kan. Lah rugi nek ngrasa berjasa mergo gratis. Padahal aku kelangan kesempatan kerja 150. Padha wangen-wangen. Nek wong sugih sing mlete sangane nang ngajak wong tak biayai gratis, gratis dasem 3 dina aku ora kerja. Lah kecuali wong sugih ideal. Ora kerja pirang dina? 3 dina. Biasane sedina pira saka? Tak ganti 100. Tapi jarang wong sugih agar bar wong sugih agar gratis nyongkone wis kon. Honda. Kowe agak tahu toh dadi ulama mikir koyo kula mboten nate to. Waduh ae. Podho misale dibujuk elek wis sugih larang di podho ae. Ndak dadi wong elek ndak ate podho. Ora dadi-dadi, podho ya gel podho. Jare wong sugih ya engke selera, wong ayu ya engke selerane blonjo. Wong elek ora di selera blonjo tapi dadane iku wah angel tenan. padha wae po intine iku. Padha wae. Lah kaya kula ngrasakno tenan nak tamu paling krasa. Dadi wong ditamoni wong sugih iku gak nyangoni, tapi servisnya mahal. Melarat servisnya rendah tapi nopo? Nyangoni. Engko hitungane terus sama. Lah iku fatwane ulama. Nak fatwane saleh kan ora. Iso wong saleh iku piye ya ora tau mikir pancen. Dadi apa-apa mau didelok ketoke ngono penak dadi ya lugu ngoten. Mung bolak-balik tak takoki barang berbeda jawabane nggih sae, Gus ngoten nggih sae. Cara jenengan mbah pengajian dalu-dalu ngrameni tiyang hukum sae Gus siar Islam. Tapi nak tiyang mboten pengajian wiridan teng dalem sae le Gus wiridan. Waduh kabeh kok apik gitu. Tak bolak-balik tak jajal wong saleh-saleh ditakoki hukum sing beda-beda jawabane sae. Pamatenno wong. Jadi kalau ni buat terasal ngomong, lego pengalaman di Sayyidina Ali fasa dunia kafirun, alimun muta hatiku tapi wa akbaru minhu jahilun muta nasiku. Jadi repot. Longgeng dong, kalau sering diceritani gus-gusing gadah KPIH ni gadah KPIH. Nate bado sa'i ni, gua kancane sedang ngenteni teng Marwa, badhe tahalul, bado sa'i ya saged tahalul awal. Niku dinteni gua rateko-teko. Warung teko meh kesemper. Perkarane toa apa saine ping 14. Dadi dekne ngitung sofa marwa, sofane lagi sak tangkep siji. Paham nggih? Dadi kancane mung ping 7, dekne ping pinten? 14. Masuk wong sak menaki nggih to, saine dora bar aku bar dhewe. Waduh kena bodho repot. Lah kaya-kaya gitu misalnya mbok urusi. Terus sak donya pikirane ngono kabeh, wis-wis sak ya. 14 kabeh kan. Mulane kelebihane wong alim ku diomongno. Sofa marwa sito, marwa sofa loro. Paham nggih? Sofa marwa telu. Mergo potensi difahami sak tangkep sitok yo. Nggih nembe niki lho 2000 pinten 2000 loro napa telu. Kejadiane nembe ora kok dhisik mboten. Jare Gusti astagfirullah, zaman ngene kok iso ana wong sak ping pinten? 14. Piye mau, wis ngeri, ngeri, ngeri tenan. Paham nggih gitu? Terus niki kula suwun hukum-hukum sing nyrempet khawarij iku bandingno teng kene Quran. Quran piyambak wong apik iku sapa? Wong apik iku sing eleke disepuro. Eling-eling nggih wong apik sing eleke disepuro. Ben sampean yakin nak niki mboten omongane kula tapi dawuhe Allah. Misale teng surat Fatih, wong apik iku sapa? Liyut khilal mukminina wal mukminati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha terus wa yukaffiru anhum sayyiatihim wong apik wong sing eleke di sepuro berarti intine kan tetep ono elek cuma di sepuro lah nek ngono sumastaqamu artine ora kok istiqomah rata elek kan tapi ya tau elek tapi di sepuro dadi nek nafekno elek sama sekali khawarit ngene apa khawarit eling-eling mun kula tersaken suratun nur madaniyatun utai surat noru bangsa madaniya waya isnatani awarba'un noru atau papat wasituna dan suidak apani ayatan bismillahirrahmanirrahim suratun anzalnaha hadi tiksi utawi iki ku suratun surat anzalnaha kanurona ingsun haing surat wafarotnaha wafarotnaha lan merdona ingsun haing surat mukhafafan katus kira ikito anzalnaha wafarotnaha wa musyaddatan lan khalidin tasdid suratun anzalnaha wafarotnaha nak kita macamnya gini apa wafarotnaha likas rotil mafrudi krono aki barang siti fardokno fiha fiha di surat wanjal nalan rono ingsun fiha ing dalam surat ayat ini pira-pira ayat bayinatin kang jelas wadihati dilalati atau wadihati dalalati kang jelas pertunjukane atau jelas oleh ngekei nunjukno la'alakum nono sirokabe tadakaruna iku untuk petuduh sirokabe utawa iso eling sirokabe bidwa mita klan idwa mita asaniyati kang kaping pindu fidhali ing dalan ing dalam dal tata iduna tegese nampa nasihat sira kabeh azaniatu te wong wedok sing zina wazani lan wong lanang sing zina ghairul muhsanaini kang ora berkeluarga kabeh lirasmi ima krana karajame muhsanaini bisunati lan sunai nabi wa al ta al fima ing dalam perkara zikra kang disebut apa ma mausulatun al mausula bahwa tidak azaniatu mubtada al mubtada wali sibhi lan krana serupane mubtada bisarti lan syarat dakhulat manjing apa al fa'u fi khobari ing dalam khobari mubtada wawa te khobari ku fadzlitu kula wahidin fadzlitu mongko jilito siro kabeh mencambu o siro kabeh kula wahidin ing dam saben-saben swici minhuma saking zani lan zania mi ata jaldatin kelawan 100 cambuan kaya ini ngajah itu keren ada polisi syariat, ada orang pacaran apa? Apa? Disambui Dor batin tegese pirang pukulan mau satu sih, satu jambuan. Yukalu dan ucapno po jala tahu doroba jildahu. Manane jala tahu doroba jildahu mukol eng kulit tegi jambu. Wajah tu lan tambah no ala dalika bisunah. Eng atasnya jambuan fi sunnah diklan dawe nabi opo takribu amin opo diasingno setahun. Jadi selain dicambuk diasingkan pinten setahun. Ora oleh kumpul neng komunitasi. Lawar rofiki waroki ku te budak ku ala nasfi ing atase separo ala nisfi ing atase separo min dalika saking mimma saking perkara dikira kang disebut apa ma nggih karuan nggih napa wis niku iki sami-sami nase Quran pancen nak budak nggih namung napa separo wala takut lan aja ngalap aja kampek mekenani kum ing sira kabeh bihima lan zani lan zani apa rafatun krasa sakake fi dinilai ing dalam agamane Allah nggih nak mutusno bener salah iku aja geman kalah mbek sakake. Biasanya nampak orang suka, sungkan, nampak orang melarat sakit lah. Bener bek salah. Iku mereka orang zina itu jumlahnya podo. Neng hotel pirang-pirang, neng gubuk pirang-pirang. Antar pengusaha gede pirang-pirang, podo tukang becak, tukang parkir melarat yo pirang-pirang. Podo. Gini wau kalau nanti matur wingi, nak jadi pengamat, nak orang suka zina, jadi mereka di duit satu ku weduan. Nampi podo. Enggak weduan, buat aku ikut apa? Jadi lonte. Mereka ekonomi. Berarti jumlahnya kan podo. Jare kanca kula ngoten, jare kanca kula bener jenengan Gus, lha piye? Sing tuku wong sugih, sing adol wong melarat, dadi jumlahe kan padha, sing lakoni wong loro. Lah kok pinter ngamati, sementing ora mbok lakon, yo ora Gus iku nerusno teorine jenengan malah mbok amuk. Dadi ndak intinya padha, selama ini orang kan ngira kalau orang zina itu orang kaya, iso tuku wedokan. Lah misale wedokane melarat? Berarti larang mbek melarat mbek sugih padha kan jumlahe. Lah sing zina kan wong loro, sing sitok tuku sugih, sing dituku melarat, berarti jumlahnya kan padha. Lah iya mulane jare dawuh Allah aja geman kesake, mergo ya padha wae kan napa-napa. Padha wae, dadi potensine padha. Wong melarat yang ngentekno dunya kowe jajal ra biung melarat. Kok kowe nulung ponakane adike sing jek meler-meler yo entek akeh. Dadi jajal ki ra biung sugih, nuruti selera gengsine yo entek akeh. Mulane padha wae asine dunya napa angen-angen. Ki ra biung melarat. Kepengen nulung, adiknya papa cuwilik-cilik meler-meler. Kau ngurumat IPMu ya sekusel. Duwe. Ngurumat orang tuane loro ya duwe. Saya kira biung suga mapan. Ngimbangi pakaiannya, duwe. Akhirnya ke kelambenan pantas duwe. Sama nanti biayanya buat itu. Gitu kan, ada di mantun yang suga. Kan isin, sarongan elek isin, kelambenan elek isin. Kok ngimbangi gaya hidupnya ke? Larang kan? Lagi rabi umlarat, gue biayi berasa ya tapi raga hidup ini, ya, tapi intinya sama. Mulanya wala tak hukum bima rofatun nabo fitinilah. Dalam hal maksiat juga sama, polanya juga sama, jumlahnya juga imbang. Ayo koruptor, uang suga-suga cek korupsi, nyolong duit negara, kuatah kan? Uang melarat, sing tukang nyopet, gue buat jumlah terus podo. Kalau sing dikorupsi, uang suga-suga jumlah biro, buat sing dicopet, uang sa Indonesia. Misalnya tiap satu kota itu misalnya satu hari pencopetan 3 juta kali kota se-Indonesia kali piro kok jumlahnya bisa dikorupsi ya podo soalnya walhasil dunia itu podo suga melarat itu tidak ada keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Podo, polanya podo lagi kok jageman kue ngukumi kalah sampai apa? Sake hukumnya loh guys, tapi tidak sampai tiangnya kita tetap sake tapi tidak hukumnya rawleh kalah sampai apa? Sake wala takhut kumbima ro'fatun fi dinillah eh hukum utik se hukumnya Allah bi anta truku gambar untuk ninggal sira kebesian yang perkara min khatimah saking ngekhat zani lan zaniyah ing kuntum lamun ana sira kabeh tu minun iku iman sira kabeh billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dino akhir yaumil ba'si dikasi dino ba's wa fi hadzalani ku ing dalam iki takhridun utawi ndorong alama ing atase perkara qoblas syarti kang sbringe syarat rupane jogeman sakake wahuwa utawi iki mako blasarti jawabu dadi jawabe syarat audal untuk nunjukno ala jawabi ngatasi jawabe syarat wal yasyat lan nyakseni yo adabahuma ing siksane zani lan zaniya il jilda tiksini ing jilid sopo ta'ifatun sekelompok di depan umum menal mu'mini nasangin biro-biro mu'min dini ini bener kados yang teng Aceh, teng Arab itu seneng tadi nak ada khat, itu harus di depan apa? Umum, supaya nak seksi ini, nak swidak, swidak pas, nak satu-satu pas ojo kok imami dendam ditutupin yang kamar, yang roh sopo. Lah kok misale ape jilid sing wedok dekne rodok seneng ras dadi jilid malah selingkuh dhewe ya repot to. Dadi kudu di depan apa? Umum. Ya, depan umum kan misale ana wong demenan kecekel ruhin. Ruhin terus mrene aku imam sing jilid sing wedok aku. Dijak ning kamar ayo repot to. Dadi kudu napa? Di depan umum. Ora oleh sakake. Sakake cah wedok mesok dituthuki ora iso pokoke wala takhutkum bihima napa? Rafatun fi dinillah. Dados riyen zaman Nabi niku nggih Kanjeng Nabi nggih pusing tenan ngadepi tiyang salah. Zina sing tiyang Quraisy Yahudi Nasrani sugih nggih bolak-balik. Maksudnya ana sing diadili. Nyongkone sahabat terus wong mapan sing zina. Gang sedhe lho ana laporan. Wong lanang dadi buruh zinani wedok majikane. Lho yo kere saiki lho. Dadi mulai dhisik ku ya polane padha. Gentenan terus. Terus zaman Kanjeng Nabi Umar ana wong nyolong wong sugih, nyolonge ya akeh. Lho Umar iku menangi. Nyolong mok sithik. Apa dihukum jare nyolonge nggo mangan. Tapi bareng diitung Umar sak dhuwure rubu dinar. Lanet sono pelaturan nyolong niku anggar sak dure seperempat dinar niku pun kena hukum. Berarti pinten sak dinar itu 4 gram berapa? Berarti nak separuh seperempat dinar satu nopo gram. Saya nak gerak gambar ni tolong atau sewu, bawa nyolong tolong atau sewu. Mereka nak nyolong mangan kan rompula sewu lah kan marung pun tak biro lah. Nak tolong atau sewu selera ke? Lengkeh tak ke? Lah iya nak nyolong rompula sewu mending gue marung kan gue mangan. Lah nak tolong atau sewu? Mpun selera, mpun sedingan, pokoknya kadar minimal nyolong sing kena hukum binten kaya kinten-kinten tolong atas saya, pokoknya rubu dinar, seperempat dinar, sak dinar itu 4,4 napa? Gram berarti nak seperempatnya kaya 1,1, pokoknya sak, kaya itu krusnya segitu ya tapi kudu ada seksi, kudu macam-macam, ya kudu negara Islam, kudu nanggung ketok ikhaf, ini buatan sakit nak buatan waliul amri, ora oleh mengeksekusi. Kadang-kadang kita ini dianggap enggak bener karena enggak berani ngeksekusi wong nyolong keliru. Misalnya kiai santrine nyolong tetep ora oleh ngetok. Ngetok iku kudu pejabat negara, pemerintah. Kalau pemerintahnya ada Islam ya tetep ora iso ngetok. Mergo riyen zaman sahabat iku ora ana critane wong maling terus diketok dhewe, mesti dilaporo Kanjeng Nabi. Iku Kanjeng Nabi berkali-kali mengu, enggak siap. Malane kula critani iki kula nate ngaji teng mriki sore-sore teng kitab Hayatus Sahabat, ada sahabat nyolong dilaporo Nabi. Nabi kelihatan tersinggung. Ketika tersinggung kelihatan susah, sahabat-sahabat tanya, "Ya Rasulullah, batalkan saja khatnya daripada engkau kelihatan tersiksa." Jawab Nabi, "Fakifala ahzan wa kuntum a'wanu syayatin." Aku ora susah biye kowe iku balane setan. Ya kalau balane setan, engke ora usah dikhat ya Rasulullah. Enggak bisa, saya ini imam, kalau ada kasus harus dihukum. Kalau ada kasus kriminal harus napa? Dihukum. Terus sing duwe-duwe lapor. Ya Rasulullah, yang punya uang itu saya sudah ridho pada dia. Jadi Nabi tidak bisa, kalau sudah kandung dilaporkan harus dihukumi. Terus ngendikan Nabi, "Hala qabla an rafa'tumuni ilayya." Mbok yo sepuro sedurunge dilaporno aku. Berarti andai kan belum dilaporkan dan dimaafkan oleh yang punya itu selesai. Artinya harus pakai imam. Nyatanya ada dalam sejarah sahabat main hakim napa sendiri. Saya dosok pinter kabeh karo pepe ditangani di ora ana sahabat lah riyen anggere ana kriminal nggih dilapor. Nabi mawon nek ana wong zina lapure lucu. Nabi ku ya lucu, itu ya seni tenan. Mais iku ngaku zina. Ya Rasulullah tahirni kula niki bar zina. Dari Nabi engko yo nang ngipis. Mboten tenan niku. Sampai 4 kali. 4 kali terakhir lucu Nabi. Mais kon mulai. Angger tanggane Mais ditakoki. Afi aklihi seun, mai sejak waras, gimana waras? Afi aklihi seun, engkau nang cahiku ngaku zina perkara anda segak nopo. Jadi artinya suatu saat kok mais ngaku edan, tapi edan ngaku ya lucu ya. Iku selesai gak situ. Mulane si Idina Ali, ku nate ono wong ngaku maling. Abis Idina Ali pe dihukum, bareng pe dihukum. Ora sampai ramen aku beda jenengan tok, kulon beten nate maling nate zina, itu bebas no. Bareng dibebas no, ono wong sing ngritik ahli-ahli ku piye sampe ngukum ora sida. Lah aku ping ngukumi dekne maling zina jare omongane dekne. Berarti aku ngandel omongane dekne. Lah saiki dekne batal lo ya tandel meneh. Jare ahli penak ae padha ra roe ngomong ya tandel saiki ditarik. Ya tandel jare ya penak sih jare. Dadi riyen niku biasa. Lah saiki wong do kharit senengane ku ngadili. Padahal lah dekne dhewe salah tetep ae kepingine ra konangan. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi ni apal lho kula jek apal hadise. Fa innal imama la ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil uquba. Kuwe salah nyepuro luwe apik timbang salah nyekso. Lho salah nyepuro salah e apa? Misale wong bener-bener maling mbok sepura rugi mu apa? Bener-bener salah mbok sepura rugi mu apa? Imam lebih baik salah dalam memberi ampunan ketimbang salah dalam memberi hukuman. Dadi fa innal imama la ayyukti afil afwi khairun min ayyukti afil uquba. Jadi gak apa-apa misalnya wong caiku kok maling tenan atau salah tenan Sayyidina Ali bebasno ya ora apa-apa. Salah nyepura keliru gak apa-apa. Tapi nak salah ngukum ora tapi diarani napa? Iya iku luweh napa, Pak? Parah. Mulane ngendikane Imam Ghazali kabeh ulama, kowe iku ora muni jancuk iblis nganti mati iku ora apa-apa. Mergo ora wajib nglaknati setan. Tapi nak ana wong saleh mbok arani laknat. Bahaya. Kau itu mau atuk ngomentari apik senajan to salah. Tiba ngomentari paham gitu, diling-iling itu terus hukum-hukum ngeten iki tetep kudu sing lakoni imam. Aja kok lakoni dhewe mergi mboten enten sejarahe sahabat melihat kesalahan kecuali dilaporo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku mbek Nabi dingel-ngel. Sampai darani Maiz kok kowe nang ngipit tok. Kok kowe nang ngambung tok is mboten. Pok kowe nang ngene tok. Terakhir-terakhir mbek Nabi kon mulai tanggane ditakoki. Maiz iku waras ta ora? Ya waras ya Rasulullah. Agar takut ini Maiz itu waras tau orang, ini waras cara aku lo zaman itu kok jadi tanggani Maiz tak jambutin waras ya Rasulullah karena ben bebas no. Jadi umpam harus tidak pernah waras ya Maiz no. Bebas eleng-eleng wala tak khutkum bihima ro'fatun fi dinillah tapi syaratnya malin apa wal yasyad adabahuma ta'ifatum minal mu'min. Ini justru menjadi bukti kalau ada sistem buktinya hukumannya harus disaksikan orang banyak dan itu artinya negara. Kila den ucapno salah satu seksiku telu wakila arbaatun papat yaiku ada dusyuhudi zina padha mek seksine zina. Azani utawa wong sing zina iku layang kifu iku ora nikah utawa ora ngawini sapa zaniyata sapa jute kese ora nikahi sapa zani ila zaniatan kecuali wong wedok sing tukang zina. Wa zaniatu te tukang zina wedok layang kifu ora nikah hak ing zania sapa ila zanin. Kecuali wong larang zina om musyrikun utawa wong musyrik. Dadi biasane wong nakal untuk wong nakal, wong apik untuk wong apik, tapi biasane iki. Ail munasibu tegese sing seimbang likule min huma ya mau dikira maksude wong apik untuk wong apik, wong elek untuk elek iku sing munasabah ngono. Tapi nak takdir ya ora ero. Nak takdir ya apa? Ora ero. Niki maksude adate ngoten, tapi nak takdir ya akeh wae wong apik untuk wong elek untuk wong apik. Takdir napa? Takdir. Wong niku wonten asbabi nuzule. Pokoke ayat iki aja lebokno ati. Ayat iki ana asbabi nuzule. Ngeten lho critane. Ana sahabat soleh melarat. Saking rabetane melarat dekne duwe demenan zaman padha jahiliyah. Nggih eling-eling ngene asbabun nuzule aja salah paham. Ayat iki mergo sering digo dalil wong elek entuk wong elek, wong apik entuk wong apik. Ayat iki artine ngeten lho nggih. Ana sahabat saleh, lanang, ganteng. Mula baleni malih sahabat marat ganteng. Lari yene iku duwe demenan zaman jahiliyah. Bareng ning derekno Nabi Madinah melarate ra berakhir-berakhir. Ya kok konsisten maksudnya iku melarate. Nganti tahun ke-8 iku jek melarat, kanca-kancane sugih dekne jek napa? Melarat. Padahal liyane dibuka pangeran sugih. Bareng Fathu Mekah ketemu demenane jenenge anak. Anakku ayu-ayune Madinah, demenane. Sesuai dirayu menar go ganteng kan, ganteng. Boke rabi aku gak melarat teman-teman. Mau ora saiki aku ora iso zina, Islam iku nglarang zina. Nang larang zina gampang to aku mbok rabi. Ae sabek. Engko biaya 6 iku urip sing menanggung aku tapi ya kok hasil aku ngluntre puluhan tahun iku. Nah sekarang diangen-angen wah cocok iki maksudnya dekne iku pikirane sahabat biasane nabi ku nek wis Islam iku apik apa-apa ora apa-apa. Lah akhire matur nabi ya Rasulullah kula niku riyen nak seneng anak. Lah sakniki niku pun purun tak kawin mboten demenan ya Rasulullah niki kawin. Akhire turun ayat ora pantes wong soleh iku demeni. Maksudnya senajan to kawin ora apik ngene. Mergo motivasine iku demi income ekonomi. Tapi nak motivasine iku nobatno iku apik. Mulane gak apa-apa nak kowe motivasine nobatno karek ndi sing katut ngoten mawon paham nggih. Tapi niki mboten niki fatwa tenan. Dadi ora iso terus saiki wong ra oleh rabi mantan wong nakal ora iso. Mergo ayat iki turune porsine kuwi ngene iku. Ya mung bolak-balik wong mergo wong saleh iku dipek nakale dhewe dadi hasil lonte masa lalu kon biayai ndekne ora iso. Lha iku asal usule asbabun usule ngoten. Paham ge dadi Mulane ayat niki mengke kula terangaken. Wa khurimalan haram napa dalika mengkon-mengkon nek nek khuzawani nek wong tukang zina alal mukminina ing atase wong mukmin al akhyari kang pilihan kabeh. Ini kurang ana tenan nggih. Nazalat umurun padalika mengkon-mengkon dawuh lama hamma semangsane niat. Hamma iku niat kados faman hamma bi hasanatin. Lama hamma semangsane niat sapa fuqara muhajirin. Pira-pira wong fakir sing hijrah. Ayat azawaju ingin tahu nekai sopo fukara muhajirin bahoyal musyriki nak ing pro lonte-lonte ini wong musyrik wahuna te bahoya musyiratun wong suga-suga tapi boleh disiap wong lanang seneng numpang rabi ayah itu seneng kan wong muhajir ya katut watak ngono rabi wong wedok sing wisu ge. Terus numpang nopo urim tapi masalahnya si ditumpangi mantan nah itu terus wahuna te bahoyal musyriki musyiratun suga-suga liun fikna supaya biayai sopo bahoya alaihim ing atase fuqara ilmuha sirin. Mulane jogeman dadi wong fakir. Dadi gara-gara fakir duwe ide rawen lonte. Mulane dewa-dewa ana fakir yo keliru. Kadang-kadang fakir nak kenemenen ku idene yo aneh-aneh. Tapi dewa-dewa ana suka yo keliru wis meneng ae sanu takdir paham ya napa? Ana takdir. Paham ya eling-eling. Fakila mengko didhawuhno apa ngene at-takhrimu te haramu khosun tertentu bihim klan periodene sahabat. Jadi ayat iki wis leren, mergo ayat iki kanggo priyodene napa ora pantes kancane Kanjeng Nabi kok rawen mantan napa lunte. Lah kowe kan gak kancane Nabi. Lah iku jare dawuh niki berarti at-tahrimu khosun bihim napa khosun? Mrene mboten guyon iki at-tahrimu khosun bihim. Jadi gak pantes sahabate Nabi kok. Aja kok terus nak liyane pantes Gus, ora ngono pokoke ngono. Senengane kok mafhum wis ngono. Wakil lan didhawuhno te ayat ku amun am tapi wanusiha lan wis dinasah apa iki dawuh dadi entek critane entek wis napa man manso dadi rapopo nggih dados nek ana tiyang lonte kok tobat iki dirabi santri ora apa-apa dirabi sinten mawon ora apa-apa mbon tak jamin mergo ayat iki manso paham nggih ora apa-apa engko nek rong wulan kecewa ya dipegat kok rabi meneh ngono kok repot senengane kok keberatan kuwi khawarit meneng-meneng kepingine opo-opo ideal ora ana donya napa ideal jelas ngene iki ge faqila at-tahrimu khosun bihim waqila amun wa nusikha napa wa nusikha biqauli ta'ala wa ankihul ayama minkum mergo ngaten ngene iki rungokno tenan ge zaman Nabi Sugeng itu ya sudah ada dua teori. Ana wong wedok nakal nak dirabi wong lanang apik. Engko sing apik katut nakal. Tapi ya ana tenan wong wedok nakale mergo ora ana sing bina. Nak dirabi wong soleh dadi apik. Potensinya sama-samaan. Mulane ngendikane ulama nak kowe yakin iso ngapi, iya rabi. Tapi nak kowe gak yakin potensi katut ya aja rabi. Tapi aja terus aja mbok kloni tanpa yo malah keliru maksude aja berhubungan angel lapsire. Nerang nak kui kui angel, malah salah faham malah. Mulai dulu itu gitu. Wong dolim gak ngoten, gak kayak kancanan wong maling, kados gus-gus sing ngancani preman-preman gak kata. Nak menawa dadi tobat deh. Kan kata to gus-gus gede Jawa Timur yen mau ngancani wong nakal-nakal to, orang ngancani wong ape. Nak menawa dadi tobat deh wong nakal. Piye wae ku yo umat Nabi sing perlu diselamat. No. Tapi yo ono istihad sing anti. Engko kuatir sing soleh dadi nakal kan potensinya sama kan nak sing nakal dadi soleh berarti perjuangan tapi nak sing soleh dadi nakal musibah kan tapi kan sama-sama mungkin lah barang mungkin ora ana hukume nafsi-nafsi ya terserah masing-masing lah mulane al halalu bayyinun wal harami napa bayyin mesti ana wa bainahuma umurun mustabiat karena sama-sama mirip-mirip lah riyen kados zaman Gus Meku sing cocok yo akeh piye wae jasane beliau nobat nawong nakal ya, kayak sing ra cocok ya, kayak karena masalah istihad tuh mirip-mirip. Kiai para pejabat sing setuju ya, kayak gue nak menawa pejabat itu dia apa, sing rasa setuju mergo hasil terantuk ya, kayak nah, ya semacam, ya podo mirip. Misalnya kabeh kiai rangancani pejabat, terus nak pejabat di prosesi acara, rano sing dungo, rano sing kiroah, kok kiai ini mau marek, sing marek sinden mbek penyanyi dangdut, nah, kok kiai ini bungok-bungok acara kok orang undang kiai. Jadi udang ra gelem. Angel ngadepi wong saleh iku repot. Ora usah fatwa mon tambah, mbah meneng mawon. Lho iya misale kabeh kiai ra gelem parek pejabat terus pejabat ada acara, acarane opo jajal? Ndundutan. Lah nek parek ya parek subat tenan ya akone dhuwit sing disangokno kowe dhuwit kondi ya ora ero. Lah nek misale kowe kiai apik tenan ya teko wae ngisi pengajian nang kok nek disangoni kirawan subat sudah kono ber to. Bola-bola sing mari iki bingung kan medhit karepe bentuk tapi ra subat. Lah ya mulai bingung kowe. Lah nek yakin subat ya bar entuk sudah kono ber to. Misale kowe iman sono kabeh gak didik blas Gus wis 2% setengah nak subate kakean selawe napa persen niku pun maksimal cara Nabi sulus seperti niku pun seneng bojone sampean misale disangoni 1 juta sudah kono 250 takok ibu jem sangoni piro Pak sing halal 250 ya iki wis bar wis aja muni 1 juta engko bojone nyanyi 250 ning ndi lha kula bolak-balik ngoten bolak-balik kalau disangoni pejabat nanti ketemu teng dalan, kus kalau pengen bayar kafarah kus nyangoni jenengan 1 juta. Ini nak misalnya duit subat, ya, minhala kita akan jenengan iya tapi tak ada uang dah. Bensin bun rokok raku. Ini gua nak sing kiai-kiai sing kau cakrap kalau udah biasa cerita. Lo kok duit pejabat mesti haram ya orang mesti sing halal ya ake, sing haram ya, sing halal ya ake, sing haram. Ya, okay. Tapi muni haram kabeh ya keliru. Mesti bayar pajak wong saleh pirang-pirang. Kados sing ngaji teng mriki ando bayar STNK sedanten. Ya berarti halal kan? Tapi hotel-hotel sing digo mesum-mesum sing teng Bali teng putih-putih misale napa jenenge bir macam-macam kan ya bayar pajak. Berarti gajiku ya ya minha wa minha kan? Macam-macam. Lah iku nek misale kowe yakin separonan ya separo halal, separo ora. Berarti sedakom separo. Ojo kok pahpom munan dok salah ning Indonesia karek separo ya menika karek separo ya sudah kon separo blok goblok. Munan muni halal karek separo tapi duwe disimpen kabeh. Teko elek kok nganti ngono. Nah kula niku duwe teori mesti tak lakoni. Iya kok aku nak yakin separo ya tak sudah kon separo. Paham ojo kok muni yo kan yakin tok tapi ra diimplementasekno gak dinopo wujud. Waktu gale ana ngeten iki kisah nyata ana kiai desa niku tobaté gara-gara tak kandhani. Wong kene lho Gus gak ngregani wong. Lah piye? Nak talilan Gus mesti sangoni 10.000. 10.000 tenan Gus. Zaman saiki 10.000 digo apa? Papon. Mancen nak tangga temu iki ya biasa misalnya talilan nak trimo tangga kiai nek sangoni pinten? 20. Sing tok piro Mas sangoni? Kan kisarane kan 20 30. Lah iku gremeng. Wah gak ngregani iki. Lah piye nak? Ada orang pulang di gopo. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Tidak ada cahaya tembak bar, tidak ada cahaya miskin. Tidak ada gunanya, kok buat simpen. Utek lu nak selek ya kayak kue. Akhirnya tobat. Iya ya, mau tidak ada gunanya kok apa? Nak kula lagi jujur, nak kula malah walian. Nak betul-betul tak kena bojo kula. Kula niku sering disangoni tangga niku misalnya pinten 10.000 ora. Seringe iku malah tak nggih tumbas beras. Sering mesti bojoku tak galani, "Dik, iki tukokno beras. Ben pangeran nyekseni aku tahu mangan donyane wong melarat, ben dadi utang jasaku nek wong ora duwe." Tenan dikek wong sugih jutaan sering kula tak sedekah. Ben ra sombong. Tapi mungkin nek dikek dhuwit wong sugih sering kula sedekah pinten nggih kathah. Jadi kadang kita ini ndak mau makan tuh enggak karena ingin sedekah karena sombong. Jadi repote ngadepi pangeran. Kadang kita sedekah oleh wong melarat itu ora krana ora krana lomo tapi krana isin krana napa som sombong sering kula ngene dek iki nggo tuku beras pokoke kudu tak pangan ya ora selalu tapi sering bojo kula sampe niteh ni jika saya kula ijek eling rondo iku tau kundangan iki dhuwit aku saiki wis dadi darah dagingku mulane kula nak ndonga Allahummarham ummata Muhammad nangis tenan kok kula ngrasa anak bojoku tau mangan donyane sangka umate Kanjeng Nabi mulane ngendikani Imam Ghazali mangko la fil yaumi salah samarat Allahummarham ummata Muhammad kutiba minal abdal wong sing sedina muni Allahummarham ummata Muhammad ping telu ditulis wali napa abdal karena kita itu mesti mangan rezekine wong liya misalnya aku dikei Mustafa Mustafa ya kok wong akeh engko wong akeh kok wong akeh kali sampean sedekah ning wong duwe bojom kadang duwe kancam kok mergawe Gus lho sing lantaro ya kancam nggih mboten. Lho nggih to, misale kok mergawemu, kowe entuk pekerjaan sing lantarno sapa? Kanca. Engko pertama nglamar duwe mertua. Pokoke kita ora iso ngendari sistem sosial. Mulane anggere donga wali jami'il muslimin al muslimat wal mukminina wal mukminat. Saiki wong do ego. dungo Wahabi sing Wahabi to, NU sing NU to, Muhammadiyah sing Muhammadiyah to. Lha yo dungane saiki diwalik to ning gone Quran ning hadis-hadis wali kelompok kula to. Ya ora ono anggere dungo wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina. Dungo bedino dungo wali jami'i kok kelakuane ora napa? Wali jami'i. Mareni nggih, ati-ati elek enten mareni. Mulane ilmune dora barokah. Buat nangsal, gitu. Jadi wong kon sering dungo, wong marham umatan Allah Muhammad. Piye pejabat yo penting, wong ning dalan-dalan yo penting, wong sing jagongan ning ratan-ratan yo penting. Oh no, wong kecelakaan ditulungi wong itikaf ning masjid. Jadi pangeran nak gitu tim sar secara nasional yang dadak no wong dalan jagongan ning ratan. Iku tim sar nasional paling cepat bekerja. Ya wong kecelakaan pertama sing nulungi ya wong nganggur-nganggur ning dalan-dalan. Sak dunia loh, sak Indonesia sak. Ya, misalnya uang neng masjid kafe, orang neng dalam kecelakaan sama sih dulu. Dia betul. Kue arah rasulnya pangeran, tapi kue jual fatwa kesunatan urip neng dalan jurah ono fatwa dia. Yo pangeran kersa nong. Ono uang lu mau tenang teko dalu, mergo baru kaya uang kedunya. Uang nganti dalu tepono tukang ojek tenang wae. Jadi tukang ojek nganti dalu dihukumi kedonyan, tapi nyelamet nawa ngakeh wong tukang dalu pede mergo ana tukang nopo ojek. Jadi pangeran sing ngoten sunai, mulane aja mbok adili. Di wong sing itikaf ning masjid aja sok suci karena peran sosialnya tinggi sining dalan. Wis ngono pangeran kersane. Tapi kok aja darani, nak ngono sining dalan luwih apik timbang itikaf lho, sining dalan tukang beda wong ya pirang-pirang. Yus meneng ae, pokoke geris dadi tradisine pangeran umbarno. Ora malah dadi pangeran kok kecangkeman ben wis. Paham ya nek ora melok dadi pangeran rasa napa kecangkeman. Kula mlane sering nak ndonga Gusti, tak ngenangen kula niku ora perlu ngomong gak teng donya. Wong pancen iki gadahane napa jenengan. Ya, tapi ora ngomong nggih mboten angsal. Kula ulama jerekan fatwa. Akhire kula papo ngeten iki. Lah mulane ayat-ayat ngeten iki manso. Wong wedok sing tukang zina, nak ora dinikahi wong saleh ya nakal, nak dinikahi wong saleh iso mari. Mulane ayat iki mansukho. Tapi ya tetep ana larangan potensi sing saleh katut. Ya ana. Lah mulane saiki semeneng ae, pokoke ayat iki mansukh, terserah masing-masing. Lah jare ana ulama sing frustasi jare khosun bihim. Iku zaman sahabat, saiki wis ora. Ya lucu, Quran diturunno kanggo mate nabi kabeh kok khusus apa? Sahabat, itu yo kaul iki yo lucu padha dene ini ora jelas ngene padha. Paham iki pentinge ngaji iki. Terus kancanan wong nakal iku kata ulama sing darani sunat nak menawa proses nobatno. Tapi sing darani haram nggih pirang-pirang nak menawa kowe sing katut. Datang Indonesia niku kata sangat. Riyen wali songo kados kali jogo kon ngancani wong abangan-abangan daerah kidul. Ya ana wali sing ra seneng ngene iku kados Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Semacam tadi gus-gus kita kata tu, gus-gus yang mau bina wong nakal. Yang kuat dah, tengah Indonesia ni, alhamdulillah gus-gus yang ngotot nunggu kuat. Yo manfaat tenan. Sing anti yo manfaat tenan. Sing anti terus ngaji teng dalam istiqosah mulang. Sing neng dalan-dalan sing manfaat ya. Sing penting orang katut. Kau catatan ni. Kata tu gus-gus teng Tegal Rejo teng Pulau Solo. Kata sing kenal. Nanti acara ngundang wong nakal-nakal. Betul ngundang kiai gus. Ah kiai yang ngundang sekor. Sapi rasa diundang. Ngomong ngene-ngene iki ra perlu diundang. Wong fanatik roh dhewe. Gus ketemu alumni ne, alumni ne pondok. Waduh kiai ne malah diundang. Kapan suwe tekane? Maksudnya diundang elek bareng sing teko preman malah disambut. Kan takoki kena apa, Bro? Ya iku sing perlu ditobatno nek kowe ora. Nggih kata, nggih sing ijtihad ngoten niku nggih napa? Kata. Zaman sahabat pun kata. Di sing penting iku niate ikhlas, nggih niate ikhlas ana kepastian hukum. Tapi kita roh lana amaluna walakum napa amalukum la hujjata bainana napa wa bainakum la arek soben Allahu yasma'u bainana sepodo ro ini wae ana ana wong wedok rondo ayu wong soleh beda iku iso wae luwih apik mergo dadi bojone kok nglahirno wong soleh soleh tapi nak dibeda wong fasik nglahirno wong fasik saiki wong soleh beda ruhin ya wong curiga kiai kok ngono tapi nak kasil dirabi kok lahir wong soleh. Suatu saat wong lagi sadar, wo, mbak iku hikmahe dirabi kiai, anake kiai padahal dhisik wonge kathokan cekal. Lah, dadi dileme ngenteni bar mati, ngenteni bar mati terbukti anake kiai wong lagi ngenang. Wah, Mbah Ruhin nek ngono wong bijak. Lah wong kathokan cekak dirabi dhek ning lahirno. Kiai, tapi pas ijek urip kaya apa citrane? Mbah Ruhin mau lahir. Lah iku sreo. Lah ulama iku sing paling ngerti hitung-hitungan fatwa ngono iku paling ngerti. Lah wong saleh ora ulama kan. Wis ora elok ngono wis pokoke ngono ae wis ora elok. Lah mulane sahabat-sahabat sing alim-alime tau nglamar lonte. Piye wae tau, senajan ora kabeh iki fuqara ngajirin tau duwe niat nglamar. Artine kowe ora usah sok suci, menek nek kowe sahabate tau duwe niat ngono. Mulane biasa ae ora usah sok suci iki biasa. Kados kula niku urip biasa kok wong awam ngoten. Wis dihormati wong biasa, dipisoi biasa, disalahpahami biasa, pokoke tak tantang pas ketemu pangeran parek ndi ngono. Kula wis pokoke pede. Lha nek ngloro ya aku pas ketemu pangeran ku parek sapa? Aku lho pede mawon, wis. Ngono modal yo opo? Paling modal hasud. Modal hasud ku wis abot nglangkai neraka wis kaboten dene wis. Kula hafal Quran, neraka ora wani nyiksa ngapal Quran gak sopan. Gak sopan. Wis jelas ati sing Allah ora bakal nyiksa ati sing ngadahi Quran. Ya ana sing tau hafal Quran wis merusut iku ya abot padha ae. Sucal lucul ngene wis abot. Paham gitu, ini jelas ya ana fuqara ul muhajirin sing gadah niat bahoyal musyrikin. Jadi ku nunjukno nek wong mboten steril sak sucine sahabat ae nggih tau dia niat ngoten. Lah iku haram iku ora haram abadi mergo wis mansuh wa ankihul ayama minkum wassolihin min ibadikum wa imaikum. Wa ankihul nikahno sira kabeh al ayama ing pira-pira wedok sing legon, sing legan, sing ora napa. Cara mriki napa wong wedok sing ora bojone wong ya cek rondo cek prawan tapi ora bojone wong ayam napa kan bahasa Arab niku pokoke ngeten nggih nak legan niku ayama nak bojone wong muhsonat napa bojone wong napa muhsonat lah sing ora iso dihalal iku bojone wong niku mentek helae mentek lane kaya kados kasus TKW iku sangel kadang kan kita darani nggih misale TKW rondo utawa prawan kita cek iso husnudzon nak menawa diwaleni hakim paham nggih diwaleni napa hakim. Kan waline ning Indonesia kan ngluwai rong marhalah to? Lah iya misale ana TKW hamil ning Arab. Ora bojone wong. Kowe husnudzon iku jek iso. Nak menawa dikawekno hakim. Paham nggih? Wong husnudzon keliru ora apa-apa mau kan. Tapi nak suudzon keliru. Bahaya. Lah tapi ning Arab Saudi ana surat nikah, ya hakim kan ra ana muhakkam. Misalnya naib ragilem kiai, gak ada hakim kan cara fakir nak pun hakim. Tapi masalahnya seringnya bojone wong. Neng Indonesia itu lu di bojo, yura pegatan lah. Iku angel halale. Paham sih kalau maksud. Lah iku, nah iku binasil Quran rawleh kan wal muhsonatu minan nisa. Jadi sing diharam no iku kan pitu nasab, gak sing pitu nasab ketambahan si tok bojone. Wong sing pitu nasab kan jelas khurrimas alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Mun niku sing krana nasab. Terus ketambahan nasab birodo. Nggih. Terusane ayat terus-terus wa akhwatukum minar rodoa. Terus terakhir wal muhsanatu minan nisa. Bojone wong wis ora iso kan. Ora iso. Wis ora iso ora ana peluang iki. Wis mbok kelah-kelah ora ana. Ruhe agak diterangno tok lho ora apa-apa. Dadi mulane nak rondo, kowe beda iku iso ana kemungkinan nak niat rabi tenan, iku berarti nazar lil khitba. Tapi nek bojone wong wis tutup rapet wis, tek wis. Kecuali sing lanang mbok provokasi ben megat. Lha wis ra res pokoke nek bojone wong wis entek cara crita. Merkut sak deretan ambek haram bin nasab. Mulane ulama ana sing nyayangno kene apa ulama sunatu min nasab kok awal juz 5 iku akeh sing nyesal. Karena niku sak paket ambek akhir juz 4. Mulane kadang awal juz sing paling repot iki awal juz 5 merko wal musonatu min nisae ataf ning khurrimas alaikum ummahatuku. Wa banatukum terus wa akhwatukum terus wal muhsanatu minan nisa. Jadi iku wis ra iso ditakon. Mulane kula ngerti takoki tiyang-tiyang. Lho tapi TKW kan iku lho Gusti waleni hakim, waleni hakim mbam ana bojone kok ana. Diwaleni ning kono dinikah ora ana carane kan ana bojone ning Indonesia kan gak ana carane. Lah nek rondo ya gampang carane nggih to nggih. Sahid loro supir taksi celuk mbek tukang babu celuk sahid loro hakim muhakam bokono lah pokoknya wong waline wis ngelangkahi beberapa napa mar alam. Mulane ngendikane Nabi wis paling angel iku ngurusi bojone wong. Mulane ngendikane Nabi dosa paling gedhe ku apa? Antuzania halilata jarik zina bojone. Wong. Aja kok terus nak ngono, nak sira bojone wong ora payo apa-apa tapi cara neraka ya nak zina bojone wong sap 7. Tapi nak zina ora bojone wong sap 3 ora 6 ngono sawoe. Pokoknya tetap beda kelas. Malah kasus TKW sing kerangwati, itu masalahnya bojone. Nah, saya yang paling menyesal sekali, sangat-sangat menyesal. Katanya sebagian PJTKI yang nakal itu bahkan menerbitkan surat talak. Jadi kadang wong arap-arap sing wedi zina itu enggak mau punya TKW yang istrinya orang. Mergodeknya mungkin sedih kepentingan apa diraga. Kadang sing nakal itu sampai mensyaratkan nak bojone wong di surat napa talak. Utawa ngaku gak bojone wong. Wah, ya musibah tenan iki, ya musibah. Kula kan berkali-kali nggih penelitian, nggih berkali-kali wawancara nggih, musibah tenan niku. Ya gara-gara hubud dunya, cara kula kuncine hubud dunya. Munggo cawe dok iku ora seneng dhuwit kan gak perlu ngalami gitu kan. Ya ana gara-gara ora bener sing lanang kan baru kae sing lanang ora bener kan akibate sing wedok. Pokoknya komplek ya, masalah wis komplek. Semua ini kurang usah dijerok-jerokno tapi kita ngerti aja sampai ulama tidak menjelaskan. Ya sing pokoke nek bangsa wal muhsanatu minan nisa iku gak ono khilae, nggih gak ono napa? Khilae. Wal ladina te wong akeh yarmuna kang nuduh sapa ladina al muhsanati ing pira-pira wadon sing muhsan, sing wiki. Al afifati tegese sing wiki-wiki niku prilaku sing menjauhkan dari kemaksiatan. Wong sing adoh sangka dosa kok dituduh bizina kelawan zina. Semalam yaitu mengkono liur anak anak sopo wong akeh bi arbati syuhada aklan seksi papat ala zina guna ing atas zina ne muhsanat diruk yatihim klan roh langsung fajlituhum mongko jilita sira kabeh hum ing sing nuduh ay kul wahidin ing saben-saben suci minhum sanggen kabeh tamani nak ing 80 apane jaldatan jilite. Dadi wong nuduh wong zina tanpa seksi papat iku kudu dijilit ping 80. Dadi salah tuduh ku repot. Padahal riyen sahabat ya do bantah mbek Kanjeng Nabi. Riyen iki kata sing bantah. Ya Rasulullah, kula niku roh bojo kula dikloni wong. Lah niku cara jenengan sepunti. Yo ora ke kudu tak jilid ping 80 wong kowe nuduh. Kudu di sesi papat. Nah kula golek liyane sedeng bar ya Rasulullah iku riyen. Nabi riyen zaman sugeng ya sempat dibantah. Nak kula golek seksi tambahan sedeng bar. Ora, pokoke anggere gak papat kowe tak jilid. Perkarane ke kodaf. Jadi aku nunjuk nona hukum rajam sing ekstrim kemungkinan terjadi itu kecil. Kalau video itu bisa direkayasa kan. Saksi papat kudu roh kabeh bareng. Kangelan kan? Kangelan. Iku nunjuk nona pangeran. Iku raka pengen nona wong dihukum rajam. Kau saksi kok papat roh langsung. Lah sing main tuduh diancam nak rade saksi papat. Malah sing ditutui pengbiro. Orang pulau lah yo. Jadi asli ni mulanya wang barat tu kadang keliru ngamati hukum rajam tu ekstrim. Datangkan wang Islam biar saya jelas. No, kita jelas. No, ekstrim piye wang akhir-akhir kasil. Weh. Hukum rajam akhir-akhir kasil tu orang. Orang kasil kan karena butuh seksi binten. Papat. Padahal sing nginceng pertama kan sito. Kudu papat bareng. Lah misalnya bolongan di nginceng sito, rai sito. Kudu bareng loh. Paham ke? Lho, nek misale digeblek wis dicoplok syaraté kudu roh pas ning jero. Lho nggih teng kitab-kitab kan ngoten kan. Nek sekedar roh numpang kok ora roh mlebune tetep mboten sah. Pokoke seksine kudu roh. Kama yadkhulul ismit fil kahli. Pokoke kaya napa konoane celak mlebune adae celak. Kudu roh langsung. Piye iki? Pokoke akhire ra sida men. Lho niki tenan. Faham, ya, intinya hukum rajam itu bener ekstrim, tapi akhirnya ora kasil lah. Pokoknya intinya itu, kue tu mau ngarap ono hukum rajam, baik negara Islam lah. Ora iso. Lah misalnya saya gambar no, nak nginceng mesti bolongan sito. Berarti gentenan kan? Padahal syaratnya roh bareng. Nak digerbek wes coplok, kudu roh pas ya yo. Ora iso, tu ora iso. Kena itu, ora iso. Jadi sementara itu saja zina itu yang paling aman itu repot, kenapa? Kok repot? Ya tapi ingin nunjuk anak kabeh. Lah lucu nih anak kue raiso memastikan kue sing dituduhi ping wolong pulau praloro kue selaporane ra dipercaya. Pas kue dituduhi sing zina tenan ora keplok. Ayo. Mulane kados wingi kita kudu iman mbek yaumil akhir. Ora iso ge terus muni ngene. Gus akenaan sing zina ora sida dirajam. Lho kita iku percaya yaumil akhir. Engko sing zina ya ana hukumane. Bolak-balik iku kliru wong Khawarij. Wong Khawarij senenge donya ku nang bar. Sing zina ya terus dirajam ngene-ngene. Lho kita iku percaya yaumil akhir. Misale ora kasil dirajam ning donya kan sing zina gak konangan kan dirajam ning napa? Akhirat. Engko ora ana akhirat ae. Lucu, wong Khawarij itu lucu, parah-parah. Sembuh biu, isu tu utak mono gue biu. Utak kau elak engono Khawarij itu. Wong kita, misalnya kulo be jenengan, anak sing radil, anak sing dewi. Misalnya rasa selesai dunia kan selesai nama. Wong khase pangeran ku maliki yaumiddin, dat sing kuasai hari pembalasan. Asali sek menuso gue raiso, balas bi balas adil gue raiso. Misalnya kita jadi presiden, niat ngerangkul semua kalangan. Sing urun akeh mesti sing ora bersih. Angger sing bersih rapati urun. Lah ngono kok dadekno menteri rapati urun sik kok dadekno napa? Menteri. Bareng dadekno menteri rapati urun kan wis salah. Ora pati urun ya kok gelem ae kan ngono. Lah sing urun akeh-akeh ku biasane ya rodok nyrempet masalah. Lah ya artine kan dunyo ku ora adil kan? Ora pati urun dadi gelem ya ora adil. Urun akeh tapi nyrempet subat. Ya ora adil. Ya dunia aku mesti raih, so adil bener sakit. Misalnya kita jadi kiai kayak ngoten, jadi kiai aku sampai adil kangen. Kue diundang uang melarat, gelem terus. Justru nak gelem terus uang melarat tu nyangoni ini aku duit jatah tuku susu ni bayi. Kulon u fair mawon, kulon nak disangoni uang melarat uang suge. Sini coro kolu kolunan kolu uang suge. Uang suge nyangoni 500,000 duit parkir, buat duit gua mangan setik mana. Tapi nak uang melarat, misalnya ruken nyangoni aku 20,000 duit beras aku. Jadi aslinya itu bahaya loh, sanggup dia melarat itu. Tapi ragilem nyinggung. Oh doangnya lek kumpul uang tu. Lain orang soleh biasanya ramikir. Yo sakit orang melarat ini, yo semelarat buat grogoti lebah bang. Oh doangnya lek kumpul uang, oh doangnya lek melani ke bawah tu akhirna, innasina, aktiwa umu. Tomun siap-siap kata sekolah kuloh wa ingkana khobisan fatohiru. Gusti sudah bilang ke saya kalau rezeki saya ini khobisan tidak benar fatohiru harus engkau yang menesu jika bareng dene alamati rezeki ini tambah suwe tambah jember mosok pak bak kolilan sudah fakasiru paling yang khobisan ya sudah fatohiru jadi kurang ngajar tenan jadi dene sing nganggo indikasi nganggo napa indikasi indikasine kula riyen melarat ya sugih berarti ki sing ora bersih langsung napa bersih. Jadi eling-eling ya nuduh wong zina iku nak ora valid seksine malah dicilit sama Nina napa jalta. Wala takbalu lan aja nampa sira kabeh lahum kedue para napa seksi zina wau syahadatan ing saksian fisik nilam perkara abadan ing selawase. Wis ngono dekne kudu diimbargo omongan napa wae dadi seksi ora sah. Perkarane tukang nuduh. Faham ya, jadi itu Quran. Quran itu rasa seneng, ada orang nuduh-nuduh itu rasa seneng. Misalnya kayak roh dewe, ya Alhamdulillah kok aku yang lakukan di sini, enak berdua malah boleh, ayo dulu, ayo dulu, ayo dulu. Baru aku udah bar kewapa cara imamiku lo semeneng jilid tiang-tiang nganggur wau laikate mengkona-mengkona kabeh wau laikai ku alfasiku, nah sing fasek kabeh itu orang tukang nuduh, orang apa fa fasek li itianihim krana oleh nglakoni kabeh utawa oleh nekani kabeh kabirotan ing dosa gedhe ila ladina kecuali wong akeh tabu kang padha tobat sapa ladina badhe dalika sawise mengkono-mengkono kabeh waslahu lan nglakoni pembenahan utawa nglakoni islah keapian sapa ngakeh amalahum wong sing gelem dandani prilakune fa inna wa hamka satamna wa ta'ala ghafurun ku dat sing nyepuro lahum maring kabeh qadzafahum ing tuduhane wong akeh rahimun tur akeh melase bihim kelan kabeh bi ilhamihim kelan di ilhamine wong akeh atau bata ing tobat fima ing dal fabiha yantahi fabiha mongko kelawan tobat yantahi dadi entek apa fiskuhum sifat faseke wong akeh watu baru lan iso ditampa apa syahadatuhum kesaksiane wong akeh dadi wong nek tobat engko syahadahe bali wakilalan den dawono latuk balu ora den tampa apa syahadah rujukan krana balekno bil istisna iklan istisna ilal jumlati maring jumlah al akhirati kang akhir maksude tiyang sing nate salah iku syahadahe tetep ora ditampa. Dadi Allah nampa tobaté, tapi kesaksian ulang ke depan tetep ora ditampa. Iki sebagian ulama ndawakaken mergo istisna ilal ladzina tabu niku mboten menyangkut napa diterimanya napa syahadah. Dadi kula suwon nggih, kula suwon pokoke liwat ngaji niki kula suwon nggih. Masalah hukum-hukum niku atuk salah nyepuro timbang salah ngadili. Nggih kula sing nate roh niku dawuh Ibnu Umar, misalnya ngaten nggih. Ibnu Umar itu sahabat menangi konflik antara Ali dan Muawiyah, menangi beberapa tragedi. Niku dekne iku anti mbek Hajjat. Hajjat niku gendho tenan sing mateni Abdul bin Zubair. Tapi Ibnu Umar sering makmum Hajjat. Nggih sering makmum sinten? Hajjat. Terus sering kebodhon. Ibnu Umar itu gak ada budak kathah. Riyen kan kathah candalem budak. Niku anggere wis ketok salat. Niku dimerdekakno. Padahal budak iki kathah sing kafir. Padahal bar salat kok kafir meneh. Tapi wis merdeka Ibnu Umar iso ngendhalekno. Begitu seterusnya. Budak niku wae tiyang kafir ditawan terus didadekno napa? Didadekno napa? Budak zaman riyen. Suatu saat Ibnu Umar dilapuri, budak-budak yang pura-pura salat itu sekarang kafir lagi. Berarti Anda tertipu. Ya wis jawab Ibnu Umar, inin khodakna fan khodakna billah. Ben ketipu ra Allah, sing penting atas nama Allah. Allah ku pirsa atiku gak mentolo, memperbudak wong sing wis sujud. Cek ora adile wong wis sujud kok tak dadekno budak. Padahal sing do sujud itu woe-woe ben bodoni Ibnu Umar ben dimerdekakno. Bar dimerdekakno kafir meneh. Ketika tahu itu Ibnu Umar tetap guyu, tetap alhamdulillah aku kebujuk ambek asmane Allah. Artinya kan atas nama Allah mereka pura-pura sujud. Berarti Ibnu Umar kebujuke krana Allah tak krana budak iku. Krana Allah. Lah iku sirine niki penting kula terangaken, sirine kene apa Nabi Adam berdosa kok langsung diangkat dadi kekasihe pangeran. Summa jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam iku salah mangan wit khuldi. Nggih, Nabi Adam iku salah mangan wit napa? Tapi bar salah ning bumi langsung diangkat dadi nabi. Yo ngendikani ulama sirine apa? Akhire Nabi Adam ditakoki pangeran Adam, kowe wis tak kandhani aja mangan wit khuldi kok tetep mangan piye? Mergi iblis niku sumpah. Nggih napa sumpah? Sumpah wawahi inni laminan nasihin, aku iku ngandhani kowe. Muni wawahi Fawwah ya Rabbi ma'adzunnu anna ahadan min khalqika qasama bika summa yakthib. Kula nu mboten nate nyongkol tiyang sinten mawon teng donya sing wani ngangge asmane jenengan kemudian dia bohong. Dadi intine Nabi Adam percaya iblis mergo iblis muni wawahi. Akhire Allah haru, jebule ke kebodhone wedi asmaku. Berarti ketipune Adam itu ora krana godhane iblis tapi krana nama besare Allah. Mulane sirine summa jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Mergo in khodakna billah. Umpama kita ketipu, ketipu be asmane Allah. Mumpun gitu terus. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa mitada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi.